حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-11 dari bulan Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Allamah Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ketiga di dalam babul adzan dan kita telah masuk kepada hadis yang keempat. Penjelasan secara global telah kita sebutkan dari hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, apabila kalian mendengar seorang muadzin mengumandangkan lafaz-lafaz adzannya, maka ucapkanlah seperti ucapan sang muadzin tersebut. Telah kita sebutkan bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum, maka masuk kepada semua lafaz-lafaz yang diucapkan oleh seorang muadzin. Apakah lafaz yang berkaitan dengan at-tathwib, as-salatu khairun minan naum, ataukah lafaz-lafaz yang lainnya, kalimatus syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, semuanya kecuali apa yang dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu, ucapkanlah ketika kalian menjawab seorang muadzin yang mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kalian menjawab dengan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu tentang apa yang berkaitan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika seorang mendengarkan al-adzan, maka yang disunnahkan adalah untuk dia membaca doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas lafaz terakhir dari beberapa hadis yang ternukil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah, terdapat tambahan di sana innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidaklah akan menyelisihi janji-janjimu. Pembahasan ini ikhwati fillah ya rahimakumullah adalah pembahasan yang masyhur dan dikenal di tengah-tengah para al-muhaddithin wal-fuqaha, karena lafaz innaka la tukhliful mi'ad adalah sebuah lafaz yang datang dari satu jalur periwayatan. Adapun jumhur al-muhaddithin, mayoritas dari mereka ketika meriwayatkan doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini tanpa menggunakan lafaz tersebut. Mungkin bisa kita catat di papan tulis biar lebih jelas. Aina katibuna? Nah, Ada spidol. Had spidolnya ya. Kum ya Yusuf. Nanti insyaallah akan dipaparkan di papan tulis bagaimana 10 muhaddithun dibandingkan dengan satu orang muhaddith. 10 perawi bersepakat dengan lafaz tanpa adanya innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian ada satu orang yang meriwayatkan dengan lafaz tersebut, innaka la tukhliful mi'ad. Falyatafaddal akhana mashkuran ma'juran. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, bisa untuk perhatikan di papan tulis yang ada lafaz doa yang diriwayatkan dari hadis Jabir ibnu Abdullah yang diriwayatkan oleh al-imam Bukhari wa Muslim as-sahihain. Jabir ibnu Abdullah as-sahihain, doanya ma'ruf seperti yang kita hafal, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta titik. Tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian dari jalur periwayatan ini Jabir ibn Abdullah, ada 10 muhadditsun a'immah huffaz jibal. Yang pertama Ahmad ibn Hanbal, yang kedua Abu Zur'ah Ar-Razi, yang ketiga Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari siapa yang tidak tahu? Yang keempat Ali ibn al-Madini, yang kelima Muhammad ibn Sahal, yang keenam Ibrahim ibn Ya'qub, yang ketujuh Muhammad ibn Yahya, yang kedelapan Al-Abbas ibn al-Walid, yang kesembilan Muhammad ibn Abil Husain, dan yang terakhir Amr ibn Mansur alaihim rahmatullah. Dan mereka semua 10-10-nya bersepakat tanpa ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Dan ke-10-10-nya adalah seorang muhaddits, atau ke-10-nya mereka adalah al-muhaddithun, tanpa diragukan lagi keilmuan yang ada di sisi mereka. Kemudian jadi riwayat ini selesai kita membahasnya tanpa ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. 10 jibal, 10 a'immah al-muhaddithun meriwayatkan dari seorang perawi yang bernama Ali ibnu Ayyash. Thiqat semuanya, orang yang terpercaya. Ali ibnu Ayyash, perhatikan nama ini, Ali ibnu Ayyash alaihi rahmatullah. Selesai as-sahihain dari Bukhari Muslim. Ini yang harus kita ketahui. Tanpa ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian datang dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi sendirian satu, bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan Abu Daud, bukan Ibnu Majah, bukan An-Nasa'i, tapi Al-Imamul Baihaqi. Seorang imam ma'ruf, sahib As-Sunan, Sunan Al-Baihaqi. Beliau mendapatkan jalur periwayatan dari seorang yang bernama Muhammad ibn Auf. Muhammad ibn Auf dari seorang yang sama persis, yaitu Ali ibn Ayyash. Jadi Muhammad ibn Auf meriwayatkan sama orangnya dari Ali ibn Ayyash. 10 orang ini, Al-Imam Ahmad wal Imam Al-Bukhari wa 10 orang ini muhadditsun juga sama meriwayatkan dari Ali ibn Ayyash. Tapi Muhammad ibn Auf membawa satu lafaz tambahan, yaitu innaka la tukhliful mi'ad. Dari sini berangkat khilaf, terjadi khilaf, silang pendapat di tengah-tengah para al-muhadditsun. Sebahagian mereka mengatakan Muhammad ibn Auf seorang yang thiqah, terpercaya, bukan seorang yang dhaif. Kalau yang dhaif ya enggak perlu kita bahas, berarti innaka la tukhliful mi'adnya dhaif karena Muhammad bin Auf bersendiri. Ini Imam Ahmad, Abu Zur Ar-Razi dan 10 orang yang bersama beliau, jibal. Dan Muhammad ibn Auf juga seorang muhaddits, alim, hafiz, dhabitul kitab wa dhabitus sadr. Enggak ada celah pada Muhammad ibn Auf. Tapi kenapa beliau bersendiri dalam periwayatan innaka la tukhliful mi'ad? Di sini silang pendapat, khilaf terjadi di kalangan para ulama al-muhaddithun. Sebahagian mereka ada yang mengatakan ini masuk kepada pembahasan ziyadatu thiqah, datangnya seorang yang thiqah dengan tambahan, yakni Muhammad ibn Auf seorang yang thiqah, ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, berarti ziyadatu thiqah ini bisa diterima. Ini pendapat yang dikuatkan oleh al-allamatain, al-imaman fi hadzal 'asr. Al-allamatan, al-imaman fi hadzal 'asr, Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz alaihi rahmatullah, begitu pula Asy-Syaikh al-Faqih Muhammad ibn Shalih Utsaimin. Beliau berdua mengatakan bahwa ini adalah ziyadatul thiqah. Artinya, lafadz innaka la tukhliful mi'ad tidak bisa diingkari. Karena berdasarkan jalur periwayatan yang ada, hadis ini hadis yang sahih. Kalau hadis ini hadis yang dhaif, selesai. Tapi hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh seorang imam pula, Al-Imamul Baihaqi alaihi rahmatullah. Kemudian pendapat yang kedua datang dari Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Begitu pula Al-Imam Al-Syeikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i yang agak berseberangan dengan pendapat Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz dan pendapat Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Maka pendapat yang kedua, Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah wa Syekh Muqbil alaihi rahmatullah, beliau berpendapat bahwa tambahan yang datang dari Muhammad Ibn Auf bukanlah masuk dalam pembahasan ziyadatul thiqah, tambahan seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya, bukan. Tapi apa? Masuk kepada pembahasan hadithun syadzun, hadis yang syadz, yang ganjil. Disebutkan oleh para ulama al-muhadithun, apa makna hadis syadz itu? Hadis syadz itu globalnya, untuk kita jelaskan secara umum, hadis syadz itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah. Ini yang perlu digarisbawahi. Hadis yang syadz, hadis yang syadz ini artinya hadis yang memiliki penyakit, keganjilan. Ada satu hal yang nampaknya sulit untuk diterima, ganjil, tidak bisa kita terima dengan lapang dada, tidak bisa kita terima dengan legowo. Kenapa? Ada yang ganjil, ada yang mengganjal di dalam hati kita ketika ingin menerima riwayat tersebut. Ini namanya hadis syadz. Hadis syadz adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, Muhammad ibn Auf dalam hal ini, dalam keadaan telah menyelisihi as-thiqat yang lainnya. Persis seperti gambaran yang ada di hadapan kita. Seorang yang thiqah meriwayatkan sebuah hadis. Dalam hal ini Muhammad ibn Auf menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Akan tetapi yang disayangkan, beliau menyelisihi sekian banyak thiqat, menyelisihi sekian banyak a'immah, sekian banyak jibal, ulama yang bersama al-imamu Ahmad ibn Hanbal, ada Abu Zur'a Ar-Razi, ada al-imamu Bukhari lagi. Terlebih hadis yang tidak ada tambahan diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim. Siapa yang berani menolak hadis-hadis yang dinukilkan oleh al-imamu Bukhari wal imamu Muslim? Al-imamu Bukhari sahihnya terdapat 7.300 hadis sekian, dan 7.300 hadis tersebut semuanya sahih. Begitu pula Imam Muslim, 7.200 hadis sekian, dan semuanya pun sahih. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, setelah Al-Qur'anul Karim, ada kitab yang paling sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari, yang paling terpercaya. Ada 1-2 hadis yang diperbincangkan oleh para ulama dari 7300 tersebut, tapi tidak mengurangi keutamaan yang ada di dalam Sahih Al-Imamul Bukhari. Dari satu sisi yang lain, Sahih Bukhari, begitu pula Sahih Muslim, adalah kitab-kitab yang sangat diagungkan oleh kaum muslimin. Ketika muslimin telah mendengar ini hadis riwayat Bukhari, ini hadis riwayat Muslim, tenang hati mereka. Talaqqathul qabul. Talaqqathul qabul fil ummah. Umat ini, kaum muslimin telah bersepakat seakan-akan apa yang ada di dalam Bukhari Muslim adalah hadis-hadis yang sahih. Maka ketika ada 10 orang a'immah, begitu pula 10 orang huffal, ditambah lagi ada riwayat dari Bukhari wa Muslim, maka seakan-akan riwayat ini adalah riwayat yang sangat sahih tanpa ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Sekarang sikap kita bagaimana dengan apa yang dinukilkan oleh Al-Imamul Baihaqi, yang diriwayatkan oleh beliau dari jalurnya Muhammad ibn Auf? Ya, tinggal dibahas secara ilmiah. Maka disinilah pelajaran penting, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ahlus sunnati wal jamaah bukanlah satu kelompok, bukanlah satu kaum yang bertaklid kepada seorang alim. Mereka menyadari bahwa seorang alim itu harus diberikan tauqir, harus dihormati, harus ditakzim. Tapi keyakinan mereka ahlus sunnati wal jamaah, yang namanya seorang alim yusibu wa yukhti, bisa benar, bisa salah. Gak ada seorang alim yang ma'sum. Al-Imamu Ahmad saja tidak ma'sum. Apalagi para a'immah yang lainnya yang hidup di zaman kita sekarang. Misalkan Syekhuna Syekh Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali. Ini mulai tuduhan-tuduhan dusta, tuhmah sudah masuk kepada beberapa pihak kaum muslimin. Itu mereka terlalu mengagungkan Syekh Rabi. Seakan-akan mereka ya'buduna Rabi'an, menyembah Rabi'. Apa yang keluar dari lisannya Rabi' itu yang mereka yakini. Salah. Kita meyakini dan kita menyadari Syekh Rabi adalah seorang alim, sama seperti Al-Imam Ibn Abdul Aziz Ibn Baz, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Ahmad, Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, dan a'immah yang lainnya. Mereka bisa benar, mereka pun bisa salah. Tidak ada yang ma'sum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kita tidak perlu mentaklid. Oh, apa kata Al-Albani? Kita ikuti. Oh, apa kata Ibn Baz? Kita ikuti. Kita lihat secara ilmiah. 10 a'immah Al-Jibal meriwayatkan tanpa adanya tambahan, ditambah as-sahihain Bukhari Muslim. Makanya di sini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang insyaallah taala akan kita bacakan fatwa beliau. Wajibnya seorang muslim untuk berlapang dada dalam permasalahan ini. Tapi wajib pula di sisi lain seorang muslim harus merojihkan, harus menguatkan pendapat mana yang dia ambil. Tidak bisa terkadang dia tambahkan innaka la tukhliful mi'ad, terkadang dia tanpa mengucapkan tambahan tersebut, tidak bisa. Harus ada satu pendapat yang dia ikuti. Mana yang lebih menenangkan hati? Silahkan. Ini kajian-kajian ilmiah. Tidak ada kita memaksa, ayo kalian harus memilih hadis Bukhari Muslim, ayo kalian harus memilih hadis Sunan Baihaqi. Tidak. Silahkan. Dipaparkan di hadapan kalian dengan cara ilmiah. Mau diikuti yang mana? Silahkan. Yang pertama dengan tambahan tersebut, yang paling atas, seperti yang saya sebutkan tadi, dikuatkan oleh al-imaman, al-allamatan, Ibn Baz wa Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi marahmatullah. Yang di bawahnya juga al-imaman, al-allamatan, sama. Al-imam al-albani wal-imam muqbil ibn hadi al-wadi'i alaihim rahmatullah ajma'in. Wallahu a'lam, yang rajih dalam permasalahan ini, tanpa kita menyalahkan pihak yang lainnya, sesuai dengan apa yang telah dipelajari dari ulumul muhaddithi, ulumul hadith, mustalah al-hadith, dan yang semisalnya, bahwa apabila datang seorang periwayatan dari seorang yang thiqah, kemudian seorang yang thiqah tadi menyelisihi sekian banyak a'immah, sekian banyak thiqat yang lainnya, yang mana Imam Ahmad tidak menukilkan, Abu Zur'ah tidak menukilkan, Amr bin Mansur tidak menukilkan, dan nama-nama Jibal ini tidak menukilkan, maka inilah yang lebih kuat, lebih condong kepada kebenaran. Tapi apabila ada yang mau mengambil pendapat al-imam Abdul Aziz Ibn Baz, silahkan. Dengan ilmiah tentunya. Jangan sekedar bertaklid. Oh, saya apapun pendapat Ibnu Baz akan saya ambil. walaupun menyelisihi Quran, walaupun menyelisihi sunnah. Nah, ini salah. Apapun pendapat Al-Utsaimin akan saya ambil, walaupun menyelisihi Quran, walaupun menyelisihi sunnah. Salah. Bahas hadis ini, bahas permasalahan ini dengan permasalahan ilmiah. Paparkan dengan permasalahan ilmiah yang mana seorang akan bisa menghukumi, mana yang lebih menenangkan hatinya. Kalau yang lebih menenangkan hatinya adalah pendapat Bukhari Muslim atau riwayat Bukhari Muslim, maka kita tidak bisa memaksakan. Ayo kalian wajib menambah innaka la tukhliful mi'ad. Loh, hati saya tenang dengan hadis sahih Bukhari Muslim. Masa ia harus ditambah dengan innaka la tukhliful mi'ad? Jadi itu yang rajih, wallahu taala a'lam bissawab. Maka yang sering kita ulangi di majelis-majelis yang ada, apabila misalkan Asy-Syaikh Al-Albani alaihi rahmatullah salah dalam permasalahan ini, atau Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i salah dalam permasalahan ini, mereka berdua adalah seorang imam. Mereka berdua adalah dua orang imam al-mujtahidan. Yang mana seorang mujtahid apabila benar mendapatkan dua pahala, dan apabila salah mendapatkan satu pahala. Begitu pula pada Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz wal-Imam Muhammad Ibn Salih Utsaimin, seorang mujtahid. Dua-duanya mujtahid. Apabila mereka benar mendapatkan dua pahala, dan apabila mereka salah mendapatkan satu pahala. Tidak ada celaan kepada empat a'immah tersebut. A'immah fi hadzal asr, Al-Imam Muqbil Ibn Hadi, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, Al-Imam Muhammad Ibn Salih Utsaimin. Semuanya a'immah jibal. Ulama yang wajib untuk kita muliakan kedudukan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kedudukan mereka. Wallahu taala alamu bissawab. Ini secara ringkas gambaran yang terjadi, gambaran yang ada pada silang pendapat, perselisihan pendapat di tengah-tengah para ulama berkaitan dengan lafaz tambahan innaka la tukhlifu al-mi'ad. Maka silahkan dari kita semua untuk memilih mana yang kira-kira lebih mendekati kepada kebenaran dan yang lebih menenangkan hati kita untuk mengamalkan hal tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwati fillah yarakumullah, sebuah fatwa yang ingin saya bawakan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan ketika ditanya, ma ra'yu fadilatikum, apa pendapat engkau wahai Syekh fi ziyadah dalam lafaz tambahan fi dzikri ladzi ba'dal adzan, doa setelah adzan dengan tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Jadi artinya secara global insyaallah kita ketahui ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammah. Allah Subhanahu wa taala pemilik panggilan yang maha sempurna ini. Panggilan adzan adalah panggilan-panggilan yang penuh dengan kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Was-salatil qa'imah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah rabb pemilik as-salatil qa'imah, salat yang akan didirikan oleh kaum muslimin wal muslimat. Ati Muhammadan, berikanlah ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Nanti insyaallah akan kita bahas apa itu al-wasilah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam meminta kita sebagai umat beliau alaihi salatu wasallam, ayo kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ati Muhammadan. Ya Allah, tolonglah berikan kepada Muhammad. Ya Allah, tolonglah berikan kepada Muhammad alaihi salatu wasallam al-wasilah wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'athu, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ya Allah maqaman mahmudan, pada tempat yang terpuji, pada posisi yang terpuji. Alladhi wa'attah, yang telah engkau janjikan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Maka tambahan dari Muhammad ibn Auf, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah bukanlah zat yang menyelisihi janji-janjimu. Ini maknanya secara global. Kemudian dijawab oleh beliau, bagaimana Syekh tambahan ini? Kata Syekh Al-Utsaimin, hadhihi ziyadah, tambahan ini mahallu khilafin baina ulama'il hadis. Tambahan lafaz ini innaka la tukhliful mi'ad merupakan mahallul khilaf, tempatnya perbedaan pendapat, silang pendapat, khilaf di kalangan para ulama-ulama al-hadis. Faminhum man qal, di antara mereka ada yang mengatakan innaha ghairu thabita, innaha ghairu thabitatin li syudzudziha. Sebahagian mereka mengatakan bahwa tambahan ini innaka la tukhliful mi'ad bukan hal yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sabit, tidak datang dari ajaran beliau alaihi salatu wassalam, karena tambahan ini adalah tambahan yang syadz. Hadis yang syadz yang telah kita sebutkan tadi. Maka yang dinukilkan pertama ini oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah pendapat Al-Imam Muqbil wal Imam Al-Albani alaihima rahmatullah. Li'anna aktsara alladhina rawaw al-haditsa lam yarwu hadhihi al-kalimah. Mayoritas orang-orang atau para ulama yang meriwayatkan hadis ini seperti yang ada di hadapan antum, Al-Imam Ahmad sampai ke Amr ibn Mansur, a'immah semua alaihim rahmatullah ajma'in, mayoritas dari mereka tidak menukilkan tambahan tersebut. Innaka la tukhliful mi'ad. Ini kata beliau. Kemudian beliau lanjutkan, wa minal ulama man qala. Dan ada juga dari kalangan para ulama yang berpendapat, inna sanadaha sahih. Tambahan yang di atas itu, innaka la tukhliful mi'ad, tambahan itu adalah tambahan yang sahih sanadnya. Jalur periwayatannya dari Muhammad ibn Auf. Muhammad ibn Auf mengambil dari Ali ibn Ayyash yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah, sahih. Tidak ada cacatnya, tidak ada penyakitnya. Wa annaha tuqal, dan doa tersebut bisa dijadikan sebagai doa setelah azan, pelengkap dari apa yang telah datang dari riwayat as-sahihain Bukhari wa Muslim. Wa la tunafi ghairaha, dan tidak menafikan apa yang ternukil pada Bukhari wa Muslim. Jadi semuanya persis seperti Bukhari Muslim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Semuanya persis. Sampai wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata titik. Ada sedikit tambahan, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kata Syekhul Utsaimin, tidak ada sama sekali lafaz yang dirubah. Tidak ada penyelisihan sama sekali dari riwayat Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Wa mimman dhahaba ila tashihiha Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Dan di antara para ulama yang mensahihkan sanad hadis Al-Baihaqi adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Waqal, beliau mengatakan, inna sanadaha sahihun, bahwa sanad hadis Muhammad Ibn Auf, riwayat dari Muhammad Ibn Auf dari Ali Ibn Ayyash adalah sanad yang sahih. Haitsu akhrajaha Al-Baihaqiyyu bi sanadin sahih, karena telah dikeluarkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih pula. Dan sebahagian para muhaddithin, selesai intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Dan di antara sebahagian muhaddithin, sebenarnya ada yang tidak mensahihkan hadis Muhammad Ibn Auf, tapi menghasankan. Kalau sahih itu kan berarti di posisi yang paling tinggi, tidak bisa lagi kita membantah, tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Ini ucapan Nabi SAW, jelas kalau sudah dihukumi sebagai hadis yang sahih. Tapi ada sebagian muhaddithin yang mengatakan bahwa hadis tersebut hasan. Ya, mereka berada di dalam kelompok atau para ulama yang berpendapat dengan innaka la tukhliful mi'ad, bisa dibaca, silahkan dibaca oleh kaum muslimin, tapi hadisnya ini bukan hadis yang sahih, tapi hadis yang hasan, sedikit satu derajat lebih di bawah dari hadis yang sahih. Maka di antara para ulama yang menyarankan atau menganjurkan untuk membaca lafadz innaka la tukhliful mi'ad pun terjadi perselisihan, ada yang mensahihkan dan ada yang menghasankan. Maka silakan pendapat siapapun yang kita pilih, yang mana doa manapun yang kita amalkan, maka semuanya biidznillah taala akan mendatangkan kebenaran dan sesuai dengan arahan dan pendapat mereka para al-ulama. Tapi seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa kita sebagai seorang muslim, terlebih sebagai seorang zalafi, talabatul ilm, seorang yang menuntut ilmu, mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepantasnya untuk merojihkan, menguatkan salah satu dari dua pendapat ini dengan dalil-dalil dan hujjah-hujjah yang telah ada di hadapan kita masing-masing. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan tidak boleh untuk kita mengingkari. Kalian tidak boleh mengamalkan ini, kalian harus menambah dengan lafaz ini. Jangan memaksakan, sesuai dengan kondisi kita ketika melihat silang pendapat, khilaf di kalangan para al-ulama. Dan bukan satu hal yang hikmah apabila ada yang berpendapat, dan ini ternukil dari sebahagian pendapat haula ad-dullal, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ahlul bid'ah wal ahwa, yang mana mereka menyamakan, menyeratakan, jadi semuanya rata, menyetarakan, semuanya setara antara riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua, mau manapun yang diamalkan silahkan. Ini keliru, karena tidak bisa dibandingkan antara As-Sahihain dengan Al-Baihaqi. Masing-masingnya memiliki kelebihan. Ada lagi sebahagian mereka yang berpendapat tidak boleh kita memakai secara mutlak. Ini yang ekstrim. Berlebih-lebihan. Tidak boleh kita memakai pendapat yang ada tambahannya. Innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa? Karena pendapat tersebut dipegang kuat oleh kaum sufiyah. Dan kaum sufiyah senantiasa mengerjakan atau mengamalkan doa tersebut dengan tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kita harus menyelisihi kaum sufiyah. Ini fatwanya leneh. Ini yang tidak sesuai dengan bimbingan para ulama, tidak sesuai dengan pembahasan ilmiah yang telah kita bahas. Kenapa memangnya kalau kita mengamalkan hal tersebut terus tasyabuh dengan kaum sufiyah? Apa permasalahannya? Itu yang harus dibahas. Apabila kita bertasyabuh dengan kaum sufiyah dengan hadis-hadis dhaif yang mereka bawakan, itu baru bermasalah, baru sebuah muskilah. Tapi apabila kita bangun di atas hadis yang sahih, tujuan kita bukan bertasyabuh dengan kaum sufiyah. Tujuan kita bukan menyerupai mereka amalan kaum sufiyah. Amalan-amalan mereka kaum sufiyah. Tapi kita mengikuti hadis Muhammad ibn Auf yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi. Tidak ada kaitannya dengan pendapat mereka kaum sufiyah. Itu yang lebih kita ikuti, itu yang lebih kita cintai, itu yang lebih kita anggap sebagai kebenaran. Wal'iyadzubillah. Ini terlalu ekstrim dalam menyikapi pendapat-pendapat para al-ulama. Maka mereka yang berpendapat dengan ini, silahkan hukumi. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengamalkan. Mau apa kalian? Syekh Muhammad ibn Salih Utsaimin mengamalkan pula. Mau apa kalian? Kalian mau mengatakan Ibn Baz wa Ibn Utsaimin telah sesat dan bersama kaum sufiyah? A'udzubillahi min dhalali wal hawa. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian pembahasan yang bisa kita bahas dalam membahas hadis ini, yaitu di antara adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita selesai mendengarkan azannya seorang muadzin. Ternukil dalam sebuah riwayat dari sahih Al-Imam Muslim yang bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau pernah mendengar bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina, apabila kalian telah mendengar seorang muadzin memandangkan azannya, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Thumma, selesai. Ada adab dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kita menyimak. Jadi sunnah pertama ketika ada azan yang berkumandang, yang pertama kita menyimak apa yang telah dikumandangkan oleh muadzin tersebut. Yang kedua, naqul mithla ma yaqul, kita ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Lafaz-lafaznya kecuali pada hayya 'alatain yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian sunnah yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tsumma shallu 'alayya. Kemudian berselawatlah kepadaku. Perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tsumma shallu 'alayya. Kemudian kalian berselawatlah kepadaku. Dan selawat ini macam-macam modelnya. Kalau kita ingin membaca salawat Ibrahimiyah yang ma'ruf di tengah-tengah kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, sampai akhirnya silahkan. Atau mungkin kita hanya pengen yang ringkas alaihi salatu wassalam, atau mungkin hanya lebih ringkas sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wasallam. Salawat apapun. Yang jelas kata Nabi alaihi salatu wassalam, setelah kalian selesai melafadzkan seperti apa yang dilafadzkan oleh muadzin sampai lafadz la ilaha illallah, sunnah yang ketiga adalah sallu alayya, berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sedikit sunnah yang keempat dan yang seterusnya yang akan kita bacakan dari hadis ini. Setelah adzanul isya berkumandang, falyatafaddal al muadzin. Ikhwati fillah yarakumullah. Disebutkan di dalam riwayat tersebut dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, setelah yang ketiga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tsumma shallu alayya, berselawatlah kalian kepadaku, fa innahu man shalla alayya salatan, karena barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, sallallahu biha alaihi ashran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi satu kali selawat yang kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah azza wa jalla akan membalas selawat kepada kita sebanyak 10 kali. Selawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya adalah dengan memberikan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan pada kehidupan hamba tersebut. Sekaligus ini meluruskan keyakinan sebahagian mereka, kaum sufiyah, bahwasanya mereka, kaum wahabi, ahlus sunnah, tidak mencintai Nabi karena jarang berselawat. Ketahuilah, wahai kaum sufiyah, bahwa kaum wahabi yang kalian sematkan tuduhan dusta kepada mereka senantiasa berselawat setiap adzan selesai, minimalnya 5 kali. Belum lagi selawat-selawat yang lain di sholatnya, kemudian di amalan-amalan mereka ketika mereka sedang beramal dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma salu." Kemudian mintalah liya al-wasilah. Mintalah untukku al-wasilah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan doa ini. Ati Muhammadan al-wasilata. Ini permintaan dari beliau agar kita memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan al-wasilah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh beliau, fa innaha, apa itu al-wasilah? Wasilah adalah manzilatun fil jannah, sebuah kedudukan tertinggi yang ada di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan yang paling tinggi yang ada di syurga Allah subhanahu wa ta'ala, ini namanya al-wasilah. La tambagi illa li'abdin min ibadillah, yang mana al-wasilah tersebut tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah azza wa jal, dari orang yang beriman tentunya. Orang kufar tidak bisa mendapatkan al-wasilah karena mereka bukanlah hamba Allah tapi abad as-syaitan. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap, kata Nabi alaihi salatu wassalam, an akuna ana huwa, akulah yang menjadi dan menduduki posisi tersebut. Jadi beliau alaihi salatu wassalam berharap dan meminta tolong kepada kita, ayo doakan aku agar bisa mendapatkan al-wasilah tersebut, posisi yang tertinggi tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berharap agar aku bisa mendapatkan al-wasilah tadi. Faman sa'alali al-wasilah, kemudian beliau menyebutkan keutamaannya, barang siapa yang memintakan untukku al-wasilah, senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad, ya Allah ati Muhammad dan al-wasilah, terus demikian setiap selesai azan berkumandang, kata beliau alaihi salatu wassalam, halat alaihi syafa'ah, akan halal dan akan diberikan kepadanya syafaatku kelak di hari kiamat. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyelamatkan seorang dari an-nar menuju al-jannah. Ini yang dinamakan dengan syafaatul uzma yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan beberapa hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan diberikan kepada mereka yang senantiasa meminta al-wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khotib fillah ya ra'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Untuk melengkapi faedah, insyaAllah kita bahas di pertemuan yang berikutnya, di mana terdapat sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, bahwa di antara azan dan iqamah ada sebuah doa la yurad, ada sebuah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya antara satu azan dengan iqamah yang akan dikumandangkan oleh al-muqim, oleh al-muazzin, ada sebuah kesempatan yang dikenal di tengah para fuqaha dengan mautinu al-ijabah atau maudi' al-ijabah, tempat diijabahnya doa seorang hamba, yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan yang berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Dan artinya kita akan menyelesaikan hadis yang keempat ini dan akan masuk kepada bab yang baru, bab istiqbal al-qiblah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.